yang dengannya Allah menjadikan musuh-musuhnya kalah. Wa hazama jumu'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Ahzab ini. Wa fallahaddahum, dan Allah menjadikan tumpul semangat mereka. Fakana mimma hayya min dalika anna rajulan min Ghatafan yuqal lahu Nu'aym bin Mas'ud. Fakana mimma hayya min dalik, termasuk dari perkara yang Allah persiapkan untuk itu, persiapkan kehancuran dan kekalahan untuk orang-orang musyrikin dan yang lainnya dari pasukan Ahzab. Anna rajulan min Ghatafan yuqal lahu Nu'aym bin Mas'ud ibni Amir radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang dari Ghatafan bernama Nu'aym bin Mas'ud ibnu Amir radhiyallahu anhu. Jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasul inni qad aslamtu. Kita tahu termasuk pasukan yang ada dalam Ahzab ini orang-orang Ghatafan. Maka Nu'aym bin Mas'ud ini datang ke Rasulullah menghadap beliau dalam kondisi sudah masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Faqala ya Rasulullah inni qad aslamtu. Ya Rasulullah, aku telah masuk Islam. Famurni bima syi'ta. Perintahkan, tugaskan untuk aku apa saja yang engkau ingin tugaskan. Dalam keadaan belum ada yang mengetahui keislamannya, dia masih dianggap musyrikin oleh kaumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama anta rajulun wahid. Engkau hanya seorang diri. Innama anta rajulun wahid. Fakhadzil anna mastata'ta fa innal harba khad'ah. Maka lakukanlah penggembosan oleh engkau sesuai dan sekuat kemampuan, karena peperangan adalah tipuan. Taktik. Fadhhab min fawrihi dhalika ila bani Quraidah. Pada saat itu juga langsung berangkat dia seorang diri ke Bani Quraidah yang baru saja melakukan apa? Apa yang dilakukan Bani Quraidah barusan? Masih ingat, Arifit? Ah, Bani Quraidah, Ahmad Syarif. Bani Quraidah inilah yang melakukan pemutusan perjanjian damai dengan Rasulullah di saat-saat gentingnya keadaan. Pada saat Ahzab sudah datang dari belakang mereka yang masih dalam kota Madinah dan sekitarnya, yang melakukan apa? Yang melakukan pemutusan perjanjian damai, kerjasama. Oleh karena itu mereka dicap sebagai apa? Penjahat perang. Maka berangkatlah. Siapa ini? Nu'aym bin Mas'ud ibn Amir. Wa kana 'ashiran lahum fil jahiliyah. Dan Nu'aym bin Mas'ud termasuk orang yang paling dekatnya dengan mereka di masa jahiliyah. Baik. Mereka senantiasa berbuat baik, kenalan baik. Padahal alaihim. Maka masuklah Nu'aym bin Mas'ud ini ke bentengnya mereka. Wahum la ya'lamu nabi islamihi. Sementara orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, belum tahu tentang keislamannya. Dia masih, mereka masih mengira bahwa Nu'aym bin Mas'ud ini masih musyrik. Faqala ya Bani Quraidah. Maka berkatalah Nu'aym bin Mas'ud, mulai melakukan dan menggencarkan usaha memecah belah yang dilakukan, yang ada. Ini kan ada Ini Ahzab, juga namanya Ahzab, kumpulan dari sekian banyak pasukan perang dengan satu tujuan, menghancurkan Rasulullah dan pasukannya. Begitu datang Ahzab ini, Yahudi Bani Qurayzah juga menyatakan bahwa dia telah memutuskan perjanjian damai dengan Rasulullah, akhirnya bergabung dengan orang-orang musyrikin. Masuklah Nu'aim bin Mas'ud sambil mengatakan, ya Bani Qurayzah, wahai Bani Qurayzah, innakum qad harabtum Muhammadan, kalian sekarang ini sudah memerangi Muhammad, kalian tidak ada lagi perjanjian dengannya. Wa inna Quraisyan in asabu fursan fursatan intahazuha. Dan orang Quraisy sekarang yang ada di belakang parit ini, in asabu fursatan intahazuha, kalau mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat memanfaatkannya. Begitu mereka bisa menyerang Rasulullah, mereka akan langsung menyerangnya. Wa illa insyamaru ila biladihim raji'in. Kalau orang-orang Quraisy beserta siapapun yang sepaham dengannya dalam Ahzab ini, kalau mereka tidak mampu menyerang Rasulullah sekarang, maka serta-merta mereka pun akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dia mulai menakut-nakuti. Barakallahu fikum. Orang-orang Quraisy kalau mereka bisa menyerang, menyerang. Tapi kalau enggak, mereka bakal pulang. Insyamaru ila biladihim rajin. Mereka dengan semangatnya pulang kembali. Sudah satu bulan lebih pengepungan dilakukan oleh orang Quraisy bersama kawan-kawannya. Mereka pun belum mampu menyerang Rasulullah. Sekarang masih dalam penantian. Kalau mereka mampu, mereka akan menyerang. Kalau tidak, mereka balik pulang. Sekarang kalian, wahai Bani Qurayzah, kalian telah memutuskan perjanjian. Kalau ternyata balik mereka masing-masing ke kampungnya, wa tarakukum wa Muhammadan, kalian yang ditinggalkan di sini, tidak ada lagi yang bersama dengan kalian, semua pada pulang, tinggal kalian dengan Muhammad dan pasukannya. Pantakama minkum. Baik. Ketika pasukan Quraisy dan yang lainnya pada pulang, tidak jadi menyerang Muhammad dan pasukannya, maka kalian inilah yang bakal menjadi sasaran empuk Muhammad dan para sahabatnya. Tidak ada yang membela kalian. Ya, mulai ditakut-takuti. Qalu fa mal amalu ya Nu'aim. Mereka pun sadar. Lah terus bagaimana kalau begitu? Kalau pasukan Ahzab menyerang, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau balik pulang, apa yang harus kita lakukan? Sebelum balik pulang ini, apa yang saya harus lakukan? Maka berkata Nu'aim bin Mas'ud, la tuqatilu ma'ahum hatta yu'tukum rahain. Jangan kalian ikut-ikutan memerangi Muhammad bersama dengan Ahzab ini, pasukan Ahzab ini, sampai kalian meminta dari mereka rahain. Apa? Jaminan. Qalu qad asharta birra'i. Mereka pun orang Yahudi mengatakan, engkau telah memberikan pendapatmu yang jitu. Tsumma madha ala wajhi ila Quraisy. Nah, setelah mendatangi orang-orang Bani Qurayzah, dia pun balik ke orang-orang Quraisy. Faqala lahum. Baik. Maka berkatalah Nu'aim bin Mas'ud kepada orang-orang Quraisy, ta'lamuna uddilakum. Dari kata paham, kalian masih kenal, kalian masih tahu betapa sayangku terhadap kalian. Wuddi, wud, perhatian dan kasih sayangku, pembelaanku terhadap kalian. Wanusli, wanushilakum. Dan begitu besarnya keinginan baikku untuk kalian wahai orang-orang Quraisy? Qalu na'am. Orang-orang Quraisy pun tidak menimpalinya, tidak menyangkalnya. Bahwa Nu'aid bin Mas'ud dari dulu ma'ruf bersama dengan Quraisy. Qalu na'am. Qala. Berkata Nu'aim bin Mas'ud, "Inna Yahuda qad nadimu ala ma kana minhum min naqdi ahdi Muhammadin wa ashabihi." Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berputus asa, telah menyesal dengan apa yang mereka lakukan berupa pemutusan hubungan kerjasama perjanjian damai dengan Muhammad dan para sahabatnya. Wa innahum qad rasaluhu annahum ya'khuduna minkum raha'il. Dan mereka akan melakukan perkara berupa meminta dari kalian raha'in, yakni jaminan-jaminan, yadfa'unaha ilaihi. Ya'khuduna minkum raha'in yadfa'unaha ilaihi, yang mereka akan mengambil jaminan itu dari kalian dan mereka akan menyerahkannya kepada Muhammad. Tsumma yumali'unahu 'alaikum. Kemudian orang-orang Yahudi itu akan kembali bersama dengan Muhammad dan menyerang kalian. Fa in sa'alukum raha'in fala tu'tuhum. Kalau mereka orang Yahudi meminta kepada kalian ini jaminan-jaminan, maka jangan kalian berikan kepada mereka. Syuhab. Ini mau diadu. Barakallahu fikum. Orang Yahudi disuruh minta jaminan ke orang-orang Quraisy. Orang Quraisy dibilang jangan pernah kasih jaminan kepada mereka. Falatutuhum. Tsumma dhahaba ila Ghatafan. Kemudian setelah itu berangkatlah dia ke Ghatafan, kaumnya. Faqalahum mithla dhalika. Kabilah besar Ghatafan. Dikatakan pula perkataan yang sama. Falamma kana lailatul sabti min Syawwal. Maka ketika di malam Sabtu di bulan Syawal, ba'athu ilal yahud inna lasna bi ardi muqamin. Falamma kana lailatul sabti min Syawal, ba'athu ilal yahud, mereka pun mengirim utusan ke orang-orang Yahudi, inna lasna bi ardi muqam, wa qad halakal qura wal khuf, fanhadu bina hatta nunajiza Muhammad. Mereka orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi sambil mengatakan inna lasna bi ardi muqam, kita ini bukan berada di tempat tinggal, bukan di kampung halaman, kita ini berada di kampung orang. Waqad halakal qura wal khuf, dan telah habis segala sesuatunya dari persiapan, bahkan khuf, ini alas kaki, pelindung kaki. Panhadu binahatan najiza Muhammad. Maka wahai orang-orang Yahudi, bangkit sekarang, sekarang kita akan menyerang Muhammad. Fa'arsala ilaihimul Yahud. Maka orang-orang Yahudi pun membuat balasan kepada orang-orang Quraisy. Innal yawma yawmus sabt. Hari ini adalah hari Sabtu, hari yang tidak boleh perang. Baik. Wa qad alimtum ma asaba min qabli man qablana hina ahdathu fi. Sementara kalian telah tahu apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kami, nenek moyang kami, ketika mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Wa ma hada, bersamaan dengan hari ini, hari Sabtu. Fa innala nuqatilu ma'akum hatta tab'atsu ilaina raha'in. Bersamaan dengan hari Sabtu yang kita tidak boleh melakukan pelanggaran padanya, kami pun tidak akan melakukan peperangan bersama dengan kalian menyerang Muhammad sampai kalian menyerahkan kepada kami jaminan-jaminan. Falamma ja'atuhum rasuluhum bidzalika. Maka ketika datang rasul dari orang-orang, ini utusan dari orang-orang Yahudi dengan balasannya, qalat Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun berkata, sadaqakum wallahi Nu'aim. Demi Allah, Nuaim telah benar. Tapi para Nuaim yang mengadu mereka ini, barakallahu fikum. Taib. Fab'athu ila Yahud, inna wallahi la nursil ilaikum ahada. Maka mereka pun mengirim balik utusan ke orang-orang Yahudi dengan berita, inna wallahi la nursilu ilaikum ahada, demi Allah kami tidak akan memberikan kepada kalian seorang pun atau apapun dari jaminan. Fakhruju ma'ana hatta nunajiza Muhammad. Ayo mari keluar, keluar sampai kita sama-sama memerangi Muhammad. Satu gerak. Faqalat Quraidah, sadaqakum wallahi Nu'aym. Maka berkatalah Quraidah, Bani Quraidah berkata, sadaqakum wallahi Nu'aym, demi Allah Nu'aym telah jujur berkata kepada kalian bahwa orang-orang ini bakal pulang. Taib. Fatuhadilal fariqan. Maka saling serang menyeranglah orang-orang ini, dua kelompok ini, Yahudi dan orang-orang Quraisy. Takhadul ini tidak mau saling menolong, tidak mau saling membantu, tidak mau saling membela. Barakallahu bikum. Fatakhadhal fariqan wa arsalallahu 'alal musyrikina jundam minar rih. Di malam-malam itu Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukan perang berupa angin yang sangat kencang. Faja'alat tuqawwidu tufa'atim tuqawwidu khiyamahum wala tad'ulahum kidran illa kafa'atha. Angin ini kencang sangat disertai dengan hawa dingin yang menusuk. Maka tidak ada satu kemah pun yang terbiarkan tetap kokoh berdiri. Semuanya tercabut. Wala tad'u lahum kidran illa kafa'atha. Dan tidak ada satu panci pun kecuali berguling. Tertumpah apapun yang ada di dalamnya. Wala tunuban illa qala'athu. Dan tidak ada tulub kecuali semuanya diangkat oleh angin ini. Wala yaqirru lahum qarar, sehingga orang pun tidak akan bisa berdiri tegak karena akan terseret oleh angin ini. Tidak ada yang bisa tinggal diam. Mesti orang bergerak karena kencangnya angin ini, biar badian terseret dia. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa bertahan. Wa jundullahi minal malaika yuzalzilunahum, dan bala tentara dari kalangan malaikat pun turun dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memporak-porandakan mereka. Wa yulquna fi qulubihim ru'ba wal khauf, dan dicampakkanlah ke dalam hati orang-orang kafir musyrik pada saat itu rasa takut yang sangat. Wa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah. Wa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin Yaman ya'tihi bi khabarihim. Dan Hudzaifah bin Yaman diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan kabar mereka. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa gerangan yang bakal mendatangkan kepadaku kabar kaum ini? Tidak ada yang mau berdiri karena dingin yang sangat dan gelap luar biasa. Angin kencang berhembus. Padahal sudah dijanji surga. Tidak ada yang mau berdiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kum ya Hudzaifah, berdirilah wahai Hudzaifah." Pada saat disebut namanya, tidak ada jalan lain kecuali harus berdiri, kata Hudzaifah. Baik. Kata Hudzaifah, tidak ada jalan lain kecuali harus berdiri, maka berdirilah Hudzaifah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berangkatlah engkau menuju kaum itu dan jangan melakukan tindakan apapun." sampai engkau kembali kepadaku memberikan kabar tentang mereka. Maka berdirilah Hudzaifah dan berjalan dia. Begitu dia berjalan, dingin itu langsung hilang. Dia tidak lagi merasakan rasa dingin, tapi rasa hangat. Masya Allah. Rasa takut yang ada tadinya hilang. Barakallahu fiikum. Fawajadahum ala hadhil hal. Pada saat itu mereka didapati oleh Hudzaifah memang kacau balau. Kacau balau. Baik. Bahkan Abu Sufyan yang pada saat itu nampak. Baik. Hudzaifah pun mengambil apa busurnya dan hendak memanahnya. Tapi dia teringat akan pesan Rasulullah untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai kembali. Akhirnya dia pun mengurungkan niatnya. Masya Allah. Baik. Fawajadahum ala hadhil hal wa qad tahayya'u lirrahil. Baik. Pada saat itu orang-orang pun berteriak dengan kegelapan yang sangat. Wahai Abu Sufyan, mau kemana kita ini? Bagaimana? Yang jadi panglima pada saat itu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Kata Abu Sufyan, ana mau pulang. Siapa mau pulang? Silakan pulang. Subhanallah. Nada bisa didapatkan. Nada. Pokoknya kemah semua berantakan. Barakallahu fikum. Ditiup api. Panci-panci dan semua perbekalan pada berhamburan. Barakallahu fikum. Maka Abu Sufyan mengatakan, siapa yang pulang, pulang jo. Ana mau pulang. Subhanallah. Waqad tahayya'u lirrahil. Faraja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi rahilil qaum. Maka Hudzaifah pun kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, mereka dalam kondisi begini, kacau balau dan mereka sudah siap-siap untuk berangkat pulang. Pas baru Rasulullah sembuh, qad raddallahu aduwahum bi ghaidhi lam yanalu khaira. Baik. Di pagi hari semuanya sudah sepi. Tidak ada lagi siapa-siapa. Allah Subhanahu wa taala menolak mereka, menghancurkan musuhnya sendirian. Lam yanalu khaira, mereka pulang dalam keadaan rugi. Rugi. Bukan tidak ada apa-apa, rugi. Karena yang namanya biaya perang bukanlah sedikit. Biaya perang bukanlah sedikit. Baik. Mereka harus memotong sekian unta perharinya. Sekian kambing perharinya untuk mereka makan. Subhanallah. Wa kafahullahu qitalahum, dan Allah SWT mencukupi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Fasadaqa wa'adahu wa'azza jundahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah membenarkan janjinya dan memuliakan pasukannya. Wa nasara 'abdahu, dan Allah telah menolong hambanya, yakni Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa hazamal ahzab wahda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghancurkan perang pasukan Ahzab ini sendirinya. Padahal Madinah wa wada'a silah. Maka kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kota Madinah bersama dengan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Di pagi hari itu, dan beliau pun meletakkan persenjataan. Faja'ahu Jibril alaihi salam. Tiba-tiba datanglah Jibril alaihi salam wa huwa yaghtasilu fi baiti Ummi Salamah. Dalam kondisi Rasul lagi mandi. Baru saja pulang perang. Mandi di rumahnya Ummu Salamah. Faqala, awada'tum silah? Kata Jibril, wahai Muhammad, apakah kalian telah meletakkan perang apa pedang-pedang kalian? Innal malaikata lam tada'u ba'du aslihatahum. Malaikat sekarang ini yang hadir dalam peperangan ini belum pulang. Belum mereka letakkan alat perang mereka. Inhad ila ghazwati haula. Sekarang juga berangkat untuk memerangi mereka-mereka ini, yakni Bani Quraizah. Baik. Panada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sami'an muti'an fala yusailiyannal asra illa bi Bani Quraizah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan pengumuman, barang siapa yang mendengar dan mau taat, maka jangan dia melakukan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Maka para sahabat pun bergegas-gegas meninggalkan rumah mereka menuju Bani Quraizah. Fakharajal muslimuna siraa. Kaum muslimin pun semuanya keluar dengan segera. Wa kana min amrihi wa amri Bani Quraizah ma qaddamnahu wastushida yawmal khandaqi wa yawm Quraizah nahwa 'asharatan minal muslimin. Wa kana min amrihi wa amri Bani Quraizah, dan urusan Bani Quraizah sudah kita lewati sesungguhnya. Qaddamnahu wastushida yawmal khandaq, dan ada beberapa orang yang meninggal dunia mati syahid di perang Khandaq dan perang pengepungan Bani Quraizah. Nahwa 'asharatan minal muslimin, sekitar 10 orang dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. 10 orang. Baik. Akhirnya Bani Quraizah diapakan? Dipenggal satu-satu. Baik. Budak, anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan dewasa dijadikan budak. Barakallahu fikum. Kemudian laki-laki diseleksi. Barakallahu fikum. Siapa yang telah dewasa, barakallahu fikum, disendirikan. Dan siapa yang masih anak-anak, disendirikan. Dan siapa yang masih tersamarkan, inilah yang diperiksa. Diperiksa dengan melihat kemaluannya, apakah telah tumbuh rambut kemaluannya atau belum. Kalau sudah tumbuh, maka dia dimasukkan ke dalam orang-orang dewasa. Kalau belum, maka dia dimasukkan ke dalam golongan anak-anak. Dan orang-orang dewasa inilah hukuman mereka, penggal leher. Kenapa? Karena mereka dicap penjahat perang. Subhanallah. Faslun. Waqad qaddamna anna Aba Rafi kana mimman alabbal ahzab. Sudah kita lewati bahwa terkumpulnya pasukan Ahzab ini bukan dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Ini kerja keras dari seorang Yahudi yang bernama Abu Rafi al-Yahudi. Barakallahu fikum. Termasuk dia yang memprovokasi, yang menghasung orang-orang Arab untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang alabbal ahzab ala Rasulillah. Termasuk dia yang memberikan dorongan, semangat untuk orang-orang bersatu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yuqtal ma'a Bani Quraizah kama kutila sahibuhu Yuhayy bin Akhtab. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah dibunuh juga Yuhayy bin Akhtab, yang juga dia sebagai tokoh yang apa? Yang memprovokasi. Cuman Yuhayy bin Akhtab sudah ada perjanjian sebelumnya dengan Bani Quraizah. Karena dialah yang mengompori Bani Quraizah agar supaya memutuskan dan membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah. Baik, awalnya orang Bani Quraizah tidak mau. Tapi karena disemangati, akhirnya mereka pun mau. Tapi dengan catatan, Yuhayy bin Akhtab harus bersama dengan mereka di dalam benteng. Apapun yang menjadi keputusan Rasulullah nantinya mengenai mereka, dia juga harus merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Ternyata keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka semuanya harus dipenggal, termasuk di antaranya Yuhayy bin Akhtab ini. Barakallahu fikum. Yang sebenarnya dia sudah diusir dahulu. Paham barakallahu fikum? Sudah diusir dahulu, tapi mereka dengan bencinya, dengan luar biasa, dia keliling Arab untuk menggabungkan dan menyatukan orang-orang Arab dengan tujuan satu, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal si ini, Abu Rafi yang tidak terbunuh. Hati. Walam yuqtal ma'ab bani Quraidah kama kutila sahibuhu ya bin Akhtab. Wa ragibatil khuruj fi qatlihi musawatun lil Aus fi qatli Ka'b bin al-Ashraf. Wa kana Allah Subhanahu wa ta'ala qad ja'ala hadainil hayyain yatawasalani baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khairat. Fasta'danuhu fi qatlihi fa'adina lahum. فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عيينة أتيك وهو أمير القوم وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي ابن أسود فساروا حتى أتوه في خيبر حتى أتوه في Khaybar fi darillahu fanazalu alaihi laylan faqataluhu wa raja'u ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum da'a qatlahu faqala aruni asyabakum falamma ra'u arahu iyaha qala sayfu abdillah ibn unais hadha alladhi qatalahu ara fihi athara at'am. Barakallahu fikum. Orang ini kembali ke kampungnya Khaybar. Baik. Wa kana Allah Subhanahu wa ta'ala qad ja'ala hadain al-hayyain yatawasalani baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani bani Quraidah. Baik. Baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khairat, fasta'danuhu fi qatlihi. Fa'adina lahum. Maka mereka pun minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh orang ini, maka Rasulullah mengizinkan mereka. Fantara balahu rijalun kulluhum min bani Salimah. Maka berdirilah orang-orang dari Bani Salah, Bani Salimah, dan mereka adalah Abdullah bin Atiq wa hum amirul qaum. Mereka lah pimpinannya, wa Abdullah bin Unais wa Abu Qatadah al Harith bin Rabi'i wa Mas'ud bin Sinan wa Khuza'ah bin Aswad fasaru hatta atahu fi Khaybar fi darillah. Mereka pun berangkat semuanya ke Khaybar karena di sanalah tempatnya orang Yahudi ini. Panazalu alaihi laylan faqataluhu, maka turunlah mereka di malam hari dan membunuh orang ini. Wa raja'u ila Rasulillah, dan mereka pun kembali kepada Rasulullah dalam keadaan mereka mengatakan kamilah yang membunuhnya. Semua mengaku. Faqala aruni asyafakum. Rasul mengatakan perlihatkan kepada kalian, kepada aku pedang-pedang kalian. Falamma arauhu iyyaha qala li sayfi Abdullah ibn Anas hadzal ladzi qatalahu ara bihi athara at'am. Kalau marauhu iyaha, kemudian Rasulullah melihat pedang-pedang itu, qala li sayyidi Abdullah bin Unais, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk pedangnya Abdullah bin Unais, hadzal ladzi qatalahu, pedang inilah yang membunuh dia. Ara fihi atharat ta'am, aku lihat pedangnya bekas-bekas makanan. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.